Beliau itu lahir pada tahun 97 dan meninggal pada tahun 161 Hijriah. Ya, 97 dan 161 Hijriah meninggalnya. Berarti sekitar abad kedua Hijriah. Dan beliau adalah seorang yang sangat luar biasa, disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafiz Ibn Az-Zahabi rahimahullah. Lihat, kita sekarang ingin mengetahui orang ini agar kita mengagungkan orang ini. Lihat, Imam Az-Zahabi mengatakan dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala, yaitu Syekhul Islam, Imamul Huffaz, Sayyidul Ulama'ul Amilin fi zamanihi. Artinya dia adalah Syekhnya Islam, Syekhnya para ulama Islam. Alhamdulillah. Kemudian imam para ahli hafal hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Huffaz adalah jamak daripada hafiz. Hafiz di dalam ilmu hadis mempunyai kedudukan yang begitu tinggi. Di antaranya dia bisa menghafal puluhan ribu hadis dengan sanadnya. Kemudian sayyidul ulama'il amilin, pemimpin para ulama yang mengamalkan amalnya di zamannya. Ya, di zamannya. Lihat, bahkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, para ulama mengatakan Syu'bah, Yahya ibn Uyainah, Sufyan ibn Uyainah, Abu Asim, Yahya bin Ma'in. Ini ulama-ulama hadis mengatakan tentang beliau, Sufyan ibn Masruk al-Thawri, Amirul Mu'minina fil hadis. Artinya pemimpin orang-orang beriman di dalam masalah hadis. Bahkan Abdullah di sini adalah seorang ulama, beliau mengatakan ma a'lamu 'alal ardi a'lama min Sufyan. Aku tidak pernah mengetahui seseorang yang lebih berilmu di bumi ini dibandingkan Sufyan. Maksudnya yang beliau ketahui. Adapun zaman-zaman sebelum beliau dari para sahabat tentunya beda. Di zaman beliau yang aku ketahui tidak ada yang lebih berilmu dibandingkan Sufyan ibn Masruk Ats-Tsauri. Tetapi ya begitu, beliau tidak seterkenal Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Dan ini menunjukkan bahwasannya pengikut itu adalah karunia dari Allah. Allah yang memberikan kepada orang sehingga mempunyai pengikut, ilmunya dikhidmat, ditulis, sampai akhirnya terjadi buku-buku. Ya, Sufyan ibn Masruk al-Thawri rahimahullah, beliau ini ulama besar, tetapi ya seperti itu, ulama yang dikenal di dalam sejarah. Adapun ilmu-ilmu beliau tidak tertulis dalam satu kitab, bahkan tidak menjadi mazhab tertentu. Ya, nah ini kita harus pahami kedudukan ulama seperti itu. Lihat, Bishr al-Hafi mengatakan kana Thawriyu indana imamun nas. Artinya Imam Sufyan bin Masruk Ats-Tsauri di sisi kami adalah pemimpinnya manusia. Beliau juga mengatakan Sufyanu fi zamani ka Abi Bakar wa Umar fi zamanihima. Lihat, subhanallah. Sufyan bin Masruk Ats-Tsauri itu seperti di zamannya seperti Abu Bakar dan Umar di zaman keduanya. Nah, ini kan menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, ini perkataan beliau tentang ilmu. Coba perhatikan. Ma yuradullahu azza wa jal bi syai'in afdalu min talabil ilm, wa ma talabul ilm fi zamanin afdala minhu al-yawm. Tidak ada sesuatu yang dimaksudkan untuk Allah yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Apa maksudnya? Mohon, siapa yang bisa memahami perkataan beliau ini? Tidak ada sesuatu dimaksudkan untuk Allah Azza wa Jal yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Bisa dipahami perkataan beliau? Maksudnya kita mengerjakan sesuatu kan tujuannya Allah. Ibadah tujuannya Allah. Dari ibadah-ibadah yang ditujukan kepada Allah ini, tidak ada yang lebih utama dibandingkan menuntut. Itu perkataan beliau. Tidak ada suatu amalan apapun yang lebih utama ditujukan kepada Allah kecuali menuntut ilmu. Kemudian beliau mengatakan, dan lihat perkataan setelah ini, itu di zaman beliau, tidak ada ilmu dituntut dalam suatu masa yang lebih utama daripada hari ini. Maksudnya apa? Di zaman beliau pada tahun 161-an, ya, abad kedua Hijriah, bahwa tidak ada yang paling pantas untuk dituntut dibandingkan menuntut ilmu. Di zaman beliau, bagaimana zaman sekarang? Lebih luar biasa, harus lebih menuntut ilmu lagi. Kerusakan, dekadensi moral, dekadensi akidah. Bukan hanya sekedar moral, yang lebih parah akidah. Ya. Orang iklan, syirik iklan. Orang mau mengerjakan perbuatan bid'ah pakai pamflet. Ya. Nah, ini lebih utama di zaman sekarang, apalagi di zaman sekarang. Baik. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yaitu perkataan waqala Maimun ibn Mihran. Maimun bin Mihran ini juga termasuk daripada ulama hadis. Ya. Termasuk daripada ulama hadis. Lihat beberapa hal yang berkaitan dengan Maimun ibn Mihran. Beliau meninggal pada tahun kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, Maimun ibn Mihran al-Imam al-Hujjah, imam dan hujjah. Hujjah itu apalah? Sandaran hukum. Artinya di dalam dirinya itu ada Al-Qur'an, ada hadis yang bisa dijadikan sandaran hukum. Alimul jazirah, muftiha. Beliau adalah ahli ilmunya al-jazirah. Kalau disebutkan jazirah, itu adalah jazirah Arab. Dan ahli fatwanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, Abul Mulaih mengatakan, "Ma ra'aitu rajulan afdala min Maimun ibn Mihran." Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih utama dibandingkan Maimun ibn Mihran. Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, ini perkataan menarik dari seorang Maimun sebelum kita baca apa yang disebutkan dalam kitab kita. Beliau mengatakan pesan, ini pesan. Pesan ulama salaf itu indah, Pak. Masuk ke dalam hati. Karena mereka masih dekat dengan apa namanya? Zaman keemasan. Zaman keemasan. Coba perhatikan, beliau mengatakan, "La yakunur rajulu taqiyan hatta yakuna li nafsi ashaddu muhasabatan min asy-syariki la syariki wa hatta ya'lama min ayna malbasahu wa mat'amahu wa mashrabuhu." Artinya, seseorang tidak disebut seorang yang bertakwa. Lihat, seseorang tidak disebut sebagai seorang yang bertakwa sampai ia lebih menghisap-hisap dirinya seperti seseorang menghisap teman kongsiannya di dalam dagang. Apa maksudnya, Pak? Kita kalau kerjasama dengan seseorang, bukankah kita tidak ingin rugi? Kita ingin dia jujur sama kita. Kita ingin dia amanah sama kita. Menghitung-hitung, ya, menghitung-hitung pengeluaran, pemasukan, sangat kita hitung. Nah, semestinya orang yang bertakwa menghisap dirinya seperti itu. Ya, menghisap dirinya seperti itu. Tadi sebelum subuh saya berpikir, alangkah indahnya seseorang jika menghitung-hitung aib dirinya sendiri. Sibuk dengan aib diri sendiri dibandingkan sibuk dengan aib orang lain. Ini maksud daripada Maimun ibn Mihran. Kemudian beliau mengatakan, dan tidak akan dinamakan seseorang bertakwa sampai dia mengetahui itu makanannya, pakaiannya, minumannya datang dari mana. Nah, ini perkataan ulama salaf. Dan perkataan seperti ini masuk ke dalam hati. Karena ulama salaf itu perkataannya wallahu a'lam, seperti itulah masuk ke dalam hati. Nah, lihat sekarang Maimun bin Mihran berkata tentang keutamaan menuntut ilmu. Beliau mengatakan, "Inna mathalal 'alimi fil baladi kamathali 'ainin 'udzbah fil balad." Artinya, sesungguhnya perumpamaan orang berilmu di suatu negeri seperti mata air yang jernih di negeri tersebut. Mata air ulun betapun, mata air bisa diminum langsung enggak? Bisa diminum langsung. Ya. Bisa diminum langsung dan tidak menimbulkan apapun. Begitulah orang yang berilmu di tengah orang-orang di negerinya. Dia bisa diambil manfaatnya oleh orang lain langsung. Inna mathalal 'alimi fil baladi kamathali 'aini 'azbah fi al-balad. Baik, kita lanjutkan. Kemudian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin membaca perkataan yang lain dari ulama besar seorang tabi'i yang sangat terkenal ini, yaitu Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Al-Hasan Al-Basri ini hidup pada zaman berapa sih? Beliau ini, ya Bapak Ibu Saudara-saudari, pada tahun 21 Hijriah lahirnya. Lahirnya pada tahun 21 Hijriah dan meninggal pada tahun 110 Hijriah. Seorang tabi'i berarti. Seorang tabi'i. Dan lihat beliau dilahirkan 2 tahun sebelum berakhir kekhalifahan Umar bin Khattab. Jadi orang-orang yang besar, para tabi'i besar ini. Abu Bakar meninggal, Umar bin Khattab 2 tahun sebelum kepemimpinannya selesai, maka lahirlah siapa? Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala di kota Madinah. Itu pada tahun 21 Hijriah. Ya, pada tahun 21 Hijriah. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, lihat perkataan para ulama tentang Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Anas bin Malik pernah ditanya tentang sebuah masalah. Anas bin Malik pernah ditanya tentang sebuah masalah, kemudian beliau mengatakan, "Salu Maulana Al-Hasan." Artinya, tanya kepada pemimpin kita Al-Hasan. Maka para sahabat Anas bin Malik mengatakan, "Apakah yang engkau maksud Al-Hasan?" Artinya Al-Hasan di sini maksudnya adalah Ali Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tidak, yang dimaksud adalah Al-Hasan bin Ali bin Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Ini luar biasa. Anas bin Malik bercerita seperti itu. Qatadah rahimahullahu taala, seorang tabi'i mengatakan, "Ma jalastu rajulan faqihan illa ra'aitu fadlal Hasan 'alaihi." Aku tidak pernah melihat seorang ahli fikih yang aku duduk bersamanya kecuali ilmunya diambil dari Hasan. Ini utamanya Al-Hasan bin Ali bin Al-Basri rahimahullahu taala. Kemudian, "Wa kana Al-Hasanu mahiban yahabuhu al-ulama qabla al-ammah." Hasan Al-Basri itu berwibawa. Dianggap wibawa di hadapan para ulama, apalagi orang umum. Maka ketika ada perkataan Al-Hasan Al-Basri jangan diremehkan, karena beliau ini seorang alim besar. Lihat, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Al-alim khairun minaz-zahidi fid dunyal mujtahid fil ibadah." Lihat, orang yang berilmu lebih baik daripada orang yang zuhud terhadap dunia, yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Nah, kata dan orang itu dihapus. Ya, sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Orang yang berilmu lebih baik daripada orang yang zuhud terhadap dunia, yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Sudah zuhud, ahli ibadah pula. Ya, sudah zuhud, tidak terlalu sibuk dengan dunia dan ahli ibadah. Tapi itu kedudukan orang itu kalah dengan orang berilmu. Kenapa? Karena zuhudnya, ibadahnya cukup untuk dirinya, sedangkan orang berilmu untuk orang lain. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Muslim, "Man arada an yanfa' akhahu falyaf'al." Barang siapa yang ingin memberikan manfaat untuk saudaranya, maka dia lakukan itu. Ya, dia lakukan itu. Baik. Kita lanjutkan. Itu perkataan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita ambil perkataan selanjutnya, yaitu perkataan Al-Imam Al-Azim Al-Jalil Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini imam luar biasa, ya. Imam yang sangat agung. Bahkan saya bisa katakan imam yang sangat terkumpul di dalam dirinya semua aspek keperluan seorang imam ada pada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah dan meninggal pada tahun 204 Hijriah. Berarti beliau ini bukan zaman tabi'i. Kan ada zaman itu zaman sahabat. Bukan, berarti zaman tabi'i yang melihat sahabat juga bukan. Zaman tabi'ut tabi'in yang melihat tabi'in juga bukan. Tetapi beliau ini zaman tabi'ul atba'. Ya. Abad yang generasi yang keempat. Abad ketiga, generasi yang keempat maksud saya. Ya. Abad ketiga dan generasi keempat dari generasi-generasi setelah Islam ini. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliaulah pencetus dari mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sekarang lihat keutamaan Imam Asy-Syafi'i, pujian-pujian orang. Lihat, ada hadis yang berbunyi, Allahumma hdi Quraisyan fa inna 'alimaha yamla'u tibaqal ardi ilman. Allahumma kama adzaqtahum 'adzaban fa adzaqahum nawalan. Wada'a biha 3 marrat. Artinya, ya Allah, berikan petunjuk kepada orang Quraisy. Sesungguhnya orang berilmunya mengisi seluruh bumi dengan ilmu. Maka ada seorang bernama Abdul Malik bin Muhammad Abu Nu'aim, hadhi sifah la tantabiqu illa 'ala Asy-Syafi'i. Sifat ini yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, berikan petunjuk kepada seorang Quraisy yang ilmunya meliputi seluruh bumi. Maka kata Abdul Malik bin Muhammad Abu Nu'aim Al-Asbahani, ini sifat tidak cocok kecuali kepada Imam Syafi'i. Ya, kedudukan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang sangat luar biasa. Kemudian beliau mengatakan, "Fama kharaja min Quraisyin faqihun wa imamun yablughu ilmuhu jami'al bilad wal aknaf wal atraf, Yamnan wa Hijazan wa Syaman wa Iraqan wa Thughur wa Khurasan wa ma wara' an-nar illa Asy-Syafi'i rahimahullah." Artinya, tidak pernah keluar dari seorang Quraisy, kabilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau ahlul bait, seorang ahli faqih, ahli fikih, seorang imam yang ilmunya mencapai seluruh negara, seluruh pojok, seluruh sisi. Baik itu Yaman, Hijaz itu mana? Riyadh. Hijaz itu Madinah, Mekah. Kemudian Syam, Suria, Lebanon, Yordania, Palestina, Irak, Thughur, Khorasan, Khorasan, Uzbekistan, Uzbekistan, Afghanistan, apalagi? Ya itu namanya Tajikistan. Ya. Dan apa saja yang di belakang sungai kecuali Imam Asy-Syafi'i. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Imam Ahmad bin Hanbal, murid beliau berkata, "Idza su'iltu an mas'atin la a'rifu fiha khabaran qultu fiha yaqulu Syafi'i rahimahullah li'annahu imamun 'alimun min Quraisy wa qad ruwiya 'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala 'alimu Quraisy yamla'u al-ardha 'ilman." Imam Ahmad bin Hanbal, jika ditanya, aku jika ditanya tentang sebuah masalah yang aku tidak tahu, apa jawabannya? Maka aku katakan Imam Asy-Syafi'i berpendapat seperti ini. Dan ini gaya fatwanya Imam Ahmad. Kalau beliau tidak tahu masalah, beliau tidak mau menterjih, tidak capek-capek, beliau tinggal nukilkan perkataan siapa? Syafi'i. Lihat, ini luar biasa. Dan ini gaya saya pun kadang memakainya. Enggak tahu masalah, enggak tahu jawaban, cuma kita nukilkan perkataan ulama, selesai. Tetapi Syekh Ibnu Utsaimin seperti ini, Syekh Albani seperti ini, selesai. Itu gaya orang membawa fatwa seperti itu. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Lihat perkataan Imam Syafi'i, "Thalabul ilm afdalu min salatin nafilah." Artinya menuntut ilmu lebih utama daripada sholat sunnah. Tapi ingat, perkataan Imam Syafi'i ini bukan berarti kita tidak sholat sunnah. Tapi kalau terjadi perbandingan antara menuntut ilmu dengan sholat sunnah, maka lebih utama apa? Menuntut ilmu. Tetapi sekali lagi, bukan berarti beliau mengajak untuk tidak sholat sunnah. Baik. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara Saudari, Imam Asy-Syafi'i mempunyai, ya itu tadi, beliau terkenal, banyak muridnya, disebutkan kan tadi, sampai ke Syam, Irak, Hijaz. Wajar kalau ada orang yang iri, wajar. Wajar dalam tanda kutip bukan berarti boleh, tapi ya begitulah manusia. Ini kok anak kecil datang, ini kok orang baru datang, wajar. Ya, itu yang dirasakan. Persis seperti yang dirasakan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari ketika sampai ke mana? Ke Irak. Di Irak sudah ada ulama besar. Maka beliau datang. Akhirnya untuk orang-orang sinis kepada Imam Bukhari rahimahullah. Ini kok orang baru datang mengaku hafal hadis begitu sekian, kok bisa bikin Sahih Bukhari? Siapa sih orang ini? Enggak tahu Pak, ulama-ulama kita yang ada. Maka akhirnya diuji. Tahu untung ujiannya bagaimana? Disediakan 100 orang ahli hadis. Di sini ada Imam Bukhari, 100 orang ahli hadis. Mereka ini 100 sepakat untuk menguji Imam Bukhari dengan menyebutkan hadis yang sanadnya terbalik. Misalkan, orang nomor 1 menyebutkan sanad tapi hadisnya yang ke-100. Paham maksud saya? Orang nomor 2 menyebutkan sanad tetapi semestinya hadisnya yang ke-99. Orang nomor 3 seperti itu. Orang nomor 100 menyebutkan sanad yang semestinya sanad ini dipakai untuk hadis nomor 1. Paham? Dibalik-balik. Imam Bukhari ketika ditanya cuma mengatakan, "La adri, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu." Sampai 100, langsung orang-orang semua satu Irak melihat kejadian itu. Kata orang Irak, "Wah, ini ahli hadis apaan kok enggak tahu semua?" Akhirnya Imam Bukhari mengatakan, "Semua yang kalian sebutkan saya tidak tahu. Cuma yang saya tahu dan yang benar dari semua yang disebutkan adalah ini." Dirunut Pak, sekali dengar 100 hadis, langsung beliau runut sekali 100. Ini yang hadis pertama yang kamu sebutkan, sanadnya yang benar begini, begini, begini. Hadis kedua yang kamu sebutkan, sanadnya yang benar begini, begini, begini. Hadis ketiga terus. padahal cuma sekali dengar. Paham maksud saya, Pak? Itu wajar kalau seandainya beliau mempunyai ada yang iri, wajar. Makanya kan ceritanya Imam Bukhari sebelum meninggal, beliau keluar dari Irak. Seakan-akan beliau disempitkan oleh dunia karena semua orang memojokkan beliau. Nah, hati-hati dengan seperti ini, ya. Lihat. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala. Ini juga seorang imam yang sangat luar biasa tentang bagaimana beliau di tengah para ulama, yaitu beliau mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala. Coba perhatikan, beliau lahir pada tahun 164 Hijriah. Berarti lebih muda dibandingkan Imam Asy-Syafi'i. Kemudian wafat pada tahun 241 Hijriah. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau ini termasuk orang yang dikenal dengan kesabarannya di dalam memegang sunnah dan tawadhu'nya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kharajtu bi Baghdad, kharajtu min Baghdad, wa ma khallaftu biha ahadan awra'a wala atqa wala afqaha min Ahmad ibn Hanbal. Aku keluar dari Baghdad. Baghdad di mana? Irak. Dan aku tidak pernah melihat seseorang di sana yang lebih wara', lebih bertakwa, lebih ahli fikih dibandingkan Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mengatakan, Abu Bakar bin Abi Syaibah mengatakan, ma raaitu rajulan a'lama bisunnati minhu. Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih mengetahui tentang sunnah Nabi dibandingkan Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Baik. Imam Ahmad berkata, ketika beliau ditanya, ayyuma ahabbu ilaik an usalliya bil laili tatawuan aw ajlisu ansakhul ilm. Artinya, mana yang lebih engkau sukai? Aku sholat sunat di malam hari atau aku duduk menyalin ilmu? Ayyuma ahabbu ilaik an usalliya bil laili tatawuan aw ajlisa ansakhul ilm. Mana yang lebih engkau sukai? Aku sholat di malam hari atau duduk menyalin ilmu? Duduk menyalin ilmu, ya, harus disalin ilmunya. Tidak bisa difotokopi, enggak ada dulu fotokopi. Ya. Apalagi sekarang enggak ada dulu file PDF, enggak ada. Ya. Enggak ada. Harus nulis. Nah, beliau mengatakan, "Idza kunta tansakhu ma ta'lam min amri dik fa huwa ahabbu ilayya." Wa qala aidan al-ilmu la ya'dilu syai'. Jika engkau menyalin apa yang engkau ketahui dari urusan agamamu, maka itu lebih baik, lebih aku sukai. Beliau berkata, ilmu tidak ada sesuatu yang menandinginya. Ya, ini menunjukkan keutamaan menuntut ilmu di antara para imam. Kita lanjutkan. Wa idza kana ahlul ilm bihadhil manzilatir rafi'ah wad darajatil 'aliyah fa innal wajiba 'ala man siwahum an yahfadz lahum qadrahum wa ya'rifa lahum makanatahum wa yanzila manazilahum. Nah, lihat nih, ini pesan dari Syekh Abdul Razzaq, penulis hafizahullah. Apabila ahli ilmu berada pada posisi demikian tinggi dan derajat teratas, maka wajib bagi selain mereka untuk memelihara kedudukan mereka, mengetahui tempat mereka, dan memposisikan mereka pada posisi yang semestinya. Begitulah semestinya kita beradab kepada orang ahli ilmu. Ya, begini posisinya, begini adab kita. Faqat ruwiya 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah diriwayatkan. Ingat Pak, kalau ada kata diriwayatkan itu menunjukkan kelemahan. Ya, diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabiruna. Kabiruna wa ya'rif li'alimina haqqahu." Artinya, bukan termasuk golongan kami siapa yang tidak mengasihi orang muda di antara kami dan tidak menghormati orang tua di antara kami serta mengetahui bagi orang berilmu di antara kami. Nah, ini termasuk daripada hadis ya yang disebutkan oleh para ulama, dan sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih. Ya, hadis ini sahih. Taib. Maksudnya para ikhwah sekalian, orang yang merupakan golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengasihi orang yang lebih muda dari dia. Tidak meremehkan, kamu ini anak kecil, kamu ini enggak. Malah mengasihi, digandeng, dirangkul. Kemudian dan tidak menghormati orang tua dari kami. Dan termasuk yang bukan golongan Rasulullah SAW, orang yang tidak menghormati orang tua. Orang tua dianggap, dan termasuk hal yang saya sering lihat, termasuk tidak menghormati di sini adalah menghormati kepada orang tua kandung. Kalau orang tua kandung sudah tua, kalau fikun misalkan, itu dijadikan bahan ketawaan. Maka ini haram, wallahi haram. Ya. Meskipun yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar orang tua kandung, tetapi orang yang lebih tua umurnya. Tapi termasuk orang tua kandung. Menghormati orang tua yang lebih tua dari kita umurnya. Kemudian penulis mengatakan, "Hadza wa inna min adami ma'rifati qadri ahli al-ilm wa hifdhi makanatihim al-iddi'a bi anna ulama'il ummah wa fuqaha'il millah wa ahli al-hil wal 'aqdi fiha la yafqahun ghaira ilmi al-haidh wal nifas." Nah ini, demikianlah dan termasuk sikap tidak mengetahui kedudukan ahli ilmu dan tidak memelihara posisi mereka, klaim bahwa ulama umat ini ahli fikihnya dan ahlul hali wal aqd tidak memahami selain ilmu tentang haid dan nifas. Apa maksudnya, Pak? Tuduhan yang keji terhadap ulama ahlus sunnah adalah, "Wah, itu enggak paham fikih realita. Sekarang jihad di Palestina, sekarang jihad di Syam, sekarang dia, ini mereka cuma ngajarin ilmu haid, ilmu haid, ilmu nifas, ilmu nifas." Ini tuduhan, tuduhan kepada mereka. Dan biasanya orang-orang yang menuduh ini adalah orang-orang yang tidak tahu kedudukan para ulama. Nah, ini para ikhwan, itu maksud apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala. Kemudian beliau mengatakan, "Mimma yatarattabu ala dzalikal hattu min sya'nihim wat taqlilu min qadrihim wa sarfun nasi 'anil ifadati minhum wa hiya maqalatun fasidatun wa kalimatun khatiratun." Artinya, sebab pernyataan itu berdampak meremehkan urusan mereka, meremehkan urusan para ulama, dan menurunkan kedudukan mereka, kedudukan para ulama, dan memalingkan mereka manusia untuk mengambil faedah dari mereka. Akibat perkataan ini, orang-orang jadi malas untuk nuntut ilmu kepada alim tersebut. Wah, ustadznya gak tahu fiqhul waqi', gak tahu fikih realita. Realita umat sekarang begini-begini, kita harus berjuang jihad. Ya, maka para ikhwah sekalian, ini menjelek-jelekkan para ulama, yang berakhir nanti manusia tidak mau mengambil faedah ilmu darinya. Kemudian, sungguh ia adalah perkataan yang rusak dan kalimat berbahaya. Mungkin Pak, ini sebagai cerita saja, mungkin beliau tulis ini ketika kejadian antara peperangan ketika Irak mau mencaplok Kuwait. Mungkin beliau menulis ini pada zaman itu, zaman politik hangat-hangatnya. Waktu itu fatwa dari Syekh bin Baz minta bantuan kepada Amerika, ya, kaum Yahudi ataupun Nasrani, kaum Nasrani lebih tepatnya. Maka pada saat itu sebagian orang menuduh bahwa ulama-ulama hanya faham ilmu haid dan nifas. Nah, ini kenapa beliau sebutkan ini, ya. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita tidak minta fatwa dari mereka, minta sama siapa? Ya. Kalau tidak bisa, mereka tidak bisa memberi, kita tidak bisa percaya untuk memberikan fatwa, kita minta sama siapa? Politikus. Enggak mungkin. Ya, akibat, lihat, akibat orang-orang selain ulama berbicara tentang Islam, keluar ajaib wa gharaib, kata para ulama. Hal-hal yang ajaib dan hal-hal yang aneh, asing. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan. Nasha'at qadiman 'inda arbabil bid'i wa ahli al-ahwa wa likulli qaumin warith wa fil ghalibi anna ahla hadhihi al-maqala la yaslamu al-wahidu minhum min ahadi at-tawajjuhain. Lihat. Ini perkataan tumbuh sejak lama di antara ahli bid'ah dan para pengikut hawa nafsu. Sementara bagi setiap kaum ada pewarisnya. Ini yang kan yang pernah saya sebutkan, likulli qaumin waris. Setiap kaum ada yang mewarisinya. Perkataan ini dari mulai semenjak dulu menghinakan para ulama. Ya, seperti misalkan perkataan kaum munafik menuduh sahabat Rasulullah. Apa tuduhan kaum munafik terhadap sahabat Rasulullah? Perutnya besar, buncit, suka makan maksudnya. Yang kedua, lisannya tukang dusta. Yang ketiga, apalagi, paling pengecut kalau ketemu musuh. Ini tuduhan kepada para ulama, para sahabat, yang dilakukan oleh siapa? Kaum munafik. Nah, likulli qaumin waris. Setiap kaum mempunyai pewarisnya. Kemudian beliau mengatakan, umumnya para pendukung pernyataan ini, apa pernyataannya, Pak? Bahwa ulama-ulama itu hanya ulama haid dan nifas. Nah, ini tidaklah selamat dari dua kecenderungan. Orang-orang yang nuduh seperti ini pasti dia antara dua ini, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad hafizahullah taala. Yang pertama yaitu tawajjuhun sufi, kecenderungan sufi. Yanhi bihadhil maqalah ila al-hath min qadri ilm wa tanqis makanihi min makanatihi. Dan tujuannya dengan pernyataan ini untuk meruntuhkan kedudukan ilmu dan menurunkan dari posisinya, sehingga pada gilirannya dia dapat lebih mengutamakan ibadah di atas ilmu. Orang ahli sufi, salah satu kekeliruan ajaran mereka adalah lebih mendahulukan amal belum berilmu. Amal, banyak amal, tapi tanpa didasari oleh ilmu. Makanya keluar perkataan ini. Nah, itu ulama haid dan nifas. Yang penting kita zikir, yang penting kita sholawat, yang penting kita berzikir, menyatukan hati dengan Allah dan semisalnya. Makanya mereka tidak suka untuk nuntut ilmu. Duduk seperti ini gak bisa. Saya pernah di sufi, Pak. Gak ada pembacaan hadis, gak ada. Yang dibicarakan bahwa ada ulama yang tawaf bumi, tawaf bumi ditawafi dia. Ya, itu yang dibicarakan. Gak ada, ilmu gak ada. Ya, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Terkadang sebagian mereka menguatkan hal ini dengan hikayat dari Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah ini seorang dari ulama-ulama sufi. Bahwa suatu malam dia datang ke Quds, Masjid Al-Aqsa. Lalu dia sholat hingga subuh. Sementara di sampingnya terdapat satu rumah dan di dalamnya terdapat ahli fikih, mengulang-ulang permasalahan haid hingga subuh. Ketika subuh hari, Rabi'ah berkata kepada ahli fikih itu, orang-orang berangkat telah sampai kepada Rabb mereka, engkau masih saja menyibukkan diri dengan haid dari kaum wanita. Maksudnya apa? Orang-orang, saya ini sudah sampai ibadah saya kepada Allah, ma'rifat sudah. Ya? Ente masih bicarain haid. Coba kita pertemuan haid berapa bab itu dalam kitab fikih Bulughul Maram. Masalah-masalah yang begitu detil kita bicarakan. Nah, itu dicela oleh orang-orang kaum sufi. Ya, bahwasanya kaum sufi sudah sampai kepada Allah. Ente masih membicarakan darah perempuan. Nah, bahasanya seperti itulah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Oleh karena itu kelompok ini giat melarang belajar ilmu dan memperingatkan agar tidak mendekatinya, bahkan menggolong ilmu sebagai penyakit. Seperti dikatakan oleh seorang mereka, perkataannya menarik, afatul murid salatun. Penyakit bagi sufi pemula ada tiga. Yang pertama, at-tazawuj, menikah. Yang kedua, kitabatul hadith, menulis hadith. Yang ketiga, al-asfar, melakukan perjalanan. Ini enggak suka, orang-orang sufi tidak suka untuk nuntut ilmu. Mereka lebih suka ibadah, duduk di atas sajadah, terus zikir. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang terakhir, yaitu kecenderungan pemikiran. Tawajjuhun fikri. Yanhi bihadhil maqalah ila iqhamin nas fi matahatin fikriyah wa tarakhusatin aqliyah wa dhununin wa awham. Wa hadha yakthuru inda ahlil kalamil batil kal mu'tazila wa ghairihim. Tujuan dengan pernyataan ini, yaitu bahwa kalian ulama-ulama cuma mempelajari haid dan nifas, darah perempuan, ngapain? Tujuan ini, kata mereka, untuk menyeret manusia dalam ruang-ruang pemikiran yang tanpa tepi. Prediksi-prediksi akal, prasangka-prasangka, imajinasi-imajinasi. Hal ini banyak ditemukan pada ahli kalam batil, seperti kaum Mu'tazilah yang mendewakan akalnya. Kalau di zaman sekarang, Pak, kaum liberal. Ya, yang lebih mengedepankan akal dibandingkan Al-Quran dan Hadis. Bahkan sebagian mereka mengatakan bahwa undang-undang manusia lebih baik daripada hukum agama. Ini kenapa? Karena mereka mengedepankan akal. Padahal yang berkata itu bukan orang bodoh, Pak. Bukan orang tidak bisa bahasa Arab. Bukan orang yang tidak hafal hadis. Hafal. Keluar dari sekolahan, lulusan terbaik dari sekolahan di kota, salah satu kota besar yang mengajarkan ilmu akidah yang benar. Ilmu-ilmu yang ada seperti kita pelajari. Tapi begitulah hidayah. Ini para ikhwah, bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masa ada yang mengatakan bahwa profesor mengatakan bahwa tidak mengapa nikah sejenis, asalkan mereka cinta. Apanya yang hendak dicintai? Cinta itu lebih condong kepada menikmati pasangan. Bagaimana mau menikmati pasangan? Lawang ember lawan ember. Tidak ada sumurnya, subhanallah. A'udzubillah. Benar-benar memang, ya. Antum jangan ragu, itu pernyataan sesat. Jangan ragu. Ya? Enggak ada yang ragu. Ada yang ragu memutarbalikkan otak, akal, sehingga akhirnya benar. Jangan ragu, itu sesat. Disesatkan oleh Al-Quran, hadith. Dengan sharih, dengan nyata. Kaum Nabi Lut. Ketika kita berdalil dengan cerita kaum Nabi Lut, ada lagi yang menambahi, oh enggak, cerita di dalam Al-Quran itu fiktif. Ada itu. Fiktif. Yang paling kita harus pahami dari cerita Al-Quran bukan ceritanya, tapi konten isinya itu yang paling penting. Lihat, gali otak mereka. Maka bersyukurlah, Pak, mendapatkan hidayah dari Allah. Persis seperti yang dikatakan oleh Imam Syekhul Islam, dia mengatakan, ulaika qaumun utu zaka'an walam yu'tu zaka. Mereka orang-orang yang diberikan kecerdasan otak, pintar ngomong. Apalagi kalau sudah pakai sisi, transisi, transformasi, kemudian interaksi, terasi, ya, membuat orang bingung. Islam itu, lihat Rasulullah SAW, perkataannya tidak ada yang sulit dipahami. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ya, diriwayatkan dari Ismail bin Ulayyah, dia berkata, Ilyasa menceritakan kepadaku, dia berkata, Suatu hari Wasil bin Atha, Wasil bin Atha ini adalah pendirinya kaum Mu'tazilah. Wasil bin Atha berbicara. Maka Amr bin Ubaid berkata, apakah kalian tidak mendengar? Tidaklah perkataan Al-Hasan dan Ibnu Sirin ketika kamu mendengarkannya selain secabik kain haid yang tercecer. Maksudnya Al-Hasan Al-Basri itu ulama Islam seperti yang sudah kita bahas tadi. Ibnu Sirin, ulama Islam, Muhammad Ibnu Sirin, ulama Islam. Itu perkataan mereka dianggap cuma kain yang di situ ada bercak-bercak darah haid. Kenapa? Karena saking seringnya membicarakan tentang haid. Ya ini Bapak Ibu Saudara, bahkan saya pernah lihat video, bukan di Indonesia, ada orang liberal, orang yang pemikirannya liberal, sekuler, seperti itu ya. Dia mengatakan, "Tai, anta, kamu dakwah salaf, apa yang kamu bisa buat untuk bangsa? Kita ingin real, jangan cuma ceramah, nasihat-nasihat, kita ingin real." Real apa? Jadi bidang ekonomi, pendidikan, pembangunan, ya, keterpurukan kemiskinan, keterpurukan pendidikan, kesenjangan sosial. Coba apa yang kamu bisa buat, wahai dakwah salaf? Begitu. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sangat mudah menjawabnya. Kita tegakkan ibadah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Niscaya semua yang kamu ingin akan datang. Dia mengatakan, oh itu kan mimpi. Siapa bilang mimpi? Kamu percaya Allah tidak? Allah yang bicara. Jadi orang seperti itu, obatnya cuma satu, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Orang itu tidak percaya kepada Al-Quran dan Sunnah. Dia percaya kepada akalnya. Lihat, Wasil bin Atha, Amr bin Ubaid, ini dua pencetus kaum Mu'tazilah. Dia mengatakan kepada murid-muridnya, lihat, Al-Hasan Al-Basri, Muhammad Ibn Sirin, perkataannya cuma perkataan haid. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi. Diriwayatkan pula salah satu pemuka ahli bid'ah biasanya ingin melebihkan kalam atau mantiq atas fikih. Maka beliau biasa berkata, sungguh ilmu Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah secara garis besarnya tidak keluar dari celana seorang perempuan. Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah secara garis besarnya, kata mereka, ilmunya itu cuma dalam celana perempuan. Artinya yang dibicarakan kemaluan perempuan saja. Maka ini yang ditentang oleh para ulama. Perkataan-perkataan seperti ini. Ya. Kemudian, pernyataan ini dan yang sebelumnya disebutkan oleh Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-I'tisam. Kemudian beliau berkata, ya, "Hadza kalamu haula'i zaa'irin qatalahumullah." Inilah perkataan mereka yang menyimpang, semoga Allah membunuh mereka. Kemudian, tidak diragukan lagi kecenderungan-kecenderungan ini terlepas dari ikatan ilmu. Orang berilmu enggak akan ngomong seperti ini. Ya. Serta terkungkung oleh hawa nafsu. Orang yang terlepas hawa nafsu tidak akan mungkin ngomong perkataan sebodoh itu. Coba kalau kita mikir, bicara tentang haid, penting tidak? Penting. Kenapa? Pertama, perempuan tidak lepas darinya. Yang kedua, itu menentukan sah tidaknya rukun Islam, sholat. Ya itulah, makanya kalau orang berlepas dari hawa nafsu, maka dia akan terlepas dari perkataan-perkataan seperti ini. Maka poin pertama penting Pak pagi ini, yaitu tuduhan kepada para ulama Ahlus Sunnah adalah dari mulai semenjak dahulu ulama haid dan nifas. Mereka adalah para ulama hanya yang hanya mengetahui tentang ilmu haid dan nifas. Kita lanjutkan. Kita memohon kepada Allah untuk menjaga kami dan kalian dari hawa nafsu yang melampaui batas dan fitnah yang membinasakan, dan dengan karunia dan kemuliaannya, sebagaimana kita memohon kepadanya agar menjaga untuk kita para ulama, yaitu mereka yang menjadi pengaman bagi syariat, penjaga agama, dan pengawal millah. Millah itu agama, pegawai pengawal millah. Millah itu artinya agama. Semoga Allah membalas mereka karena Islam dan pemeluknya dengan sebaik-baik balasan. meninggikan kedudukan mereka di dunia dan akhirat agar memenangkan agamanya dengan sebab mereka dan meninggikan kalimatnya dengan sebab mereka pula. Sungguh dia adalah wali bagi hal itu dan berkuasa atasnya. Itu doa-doa yang disampaikan oleh Syekh, yang memang kebiasaan beliau setiap kali kajian tidak lepas dari doa. Dan saya pribadi sangat mengenal kebiasaan beliau tatkala di dalam kajian. Ada cerita menarik, Pak. Ini yang mengarang kitab ini, saya pernah duduk bersama beliau membaca kitab Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari setiap Kamis pagi setelah sholat subuh. Tidak sedikit beliau mengagungkan Allah dan akhirnya menangis sampai bergetar. Menangis sampai bergetar. Makanya ketika ada ustadz-ustadz yang dilabeli ustadz kemudian menghina beliau, ini orang enggak tahu bagaimana keimanan beliau, bagaimana ilmunya beliau, bagaimana sholat malamnya, bagaimana akhlaknya kepada bapaknya, bagaimana akidahnya. Ya, sok mengatakan macam-macam tentang Syekh Abdurrahman. Dan saya dengan terus terang mengatakan, siapa saja yang mengundang ustadz ke Banjarmasin, ke Kalimantan Selatan ini, yang ustadz itu suka mencela Syekh, maka jangan duduk dengan ustadz tersebut. Ya, jangan duduk dengan ustadz tersebut sebelum dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, sebelum minta halal kepada Syekh. Haram untuk duduk di bersama orang-orang seperti itu, pencela-pencela ulama. Nanti kita akan masuk kepada orang-orang tadi, Wasil bin Atha, Amr bin Ubaid, pencela-pencela ulama. Orang tidak pernah duduk bersama beliau, tidak pernah tahu ibadah beliau. Dan ini salah satu guru besar yang dimiliki oleh Al-Ustadz Al-Fadhil, sahabat saya, Ustadz Firanda Hafizahullah Ta'ala. Nah, wallahu'alam. Cukup kiranya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ini sedikit aja barangkali minta tambahan informasi. Saya pernah mendapatkan, tapi lupa bukunya, perkataan Imam Ahmad bahwa kata beliau, menuntut ilmu juga lebih daripada memerlukan apa, daripada kita makan dan minum. Apakah itu ada pendapat dia? Jadi kita makan dan minum sehari 3 kali, menuntut ilmu selebih harusnya lebih daripada itu. Apa betul itu perkataan Imam Ahmad? Terima kasih. Iya. Sebelum betul atau tidaknya, itu perkataan benar. Perkataan benar bahwa ilmu lebih diperlukan oleh manusia dibandingkan makan dan minum. Al-ilmu ahwaju ilan nas minat ta'ami wa syarab. Ilmu lebih diperlukan oleh manusia dibandingkan makan dan minum. Kenapa? Karena orang kalau makan dan minum 3 kali sehari, kapan dia lapar dia makan, kapan dia haus dia minum. Tetapi ilmu adalah hayatul qulub, kehidupan hati dengan ilmu. Ya, ruh kita akan benar-benar bersinergi positif dengan ilmu. Semua aktivitas kehidupan kita dengan ilmu. Ya, dari mulai akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku dengan ilmu. Maka tidak bisa lepas dengan ilmu. Maka Imam Ahmad, betul perkataannya memang betul. Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu ahwaju ilan nasi min syarabihim wa ta'ami. Ilmu lebih dibutuhkan manusia, diperlukan manusia dibandingkan makanan dan minumannya. Disebabkan tadi, kita tidak lepas, tidak bisa lepas dari ilmu. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Minggu-minggu ini kita pagi 1 jam. Kalau ada masukan nasihat beritahu saya. Ya, kalau ustaz terlalu lama mungkin. Kalau ada masukan nasihat langsung saja beritahu, enggak apa-apa. Mungkin setengah jam, jam 6 kita selesai, kemudian setelah itu pertanyaan. Atau seperti ini, 6:15 kita berhenti seperti biasa, setengah jam, 1:15 jam pertanyaan, 6:30 kita bubar. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz mau tanya, ada perkataan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kenapa harus ke negeri Cina, bukan ke tempat yang lain? ataukah ini pernyataan yang benar atau cuma kiasan saja untuk menunjukkan cinanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan itu bukan hadis, bukan juga perkataan ulama, dan bahkan lebih condong tidak ada asalnya. Tidak ada asalnya itu berarti nggak tahu itu datang dari mana. Ya. Tetapi perkataan para ulama diantaranya tentang tuntutlah ilmu, al-ilmu minal mahbarati ilal maqbarati. Menuntut ilmu itu dari pena mencatat sampai ke kuburan, artinya sampai mati, selama hidup sampai mati. Itu perkataan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Nah, adapun menuntut ilmu ke negeri Cina, karena perkataannya saya tidak tahu siapa yang mengatakan. Kemudian secara, kalau kita lihat makna perkataan tersebut adalah tuntutlah ilmu dimanapun, kemanapun ilmu itu ada, tuntutlah. Nah, adapun ke negeri Cina, maka perkataannya ini tidak ada asalnya, kita tidak bisa menghukumnya. Kenapa harus ke negeri Cina? Ya. Adapun mungkin di sana ada peradaban, ada ilmu. Maka di negeri-negeri lain pun ada peradaban, ada ilmu. Di Mesir, ada Irak, lebih berilmu dibandingkan Cina. Nah, seperti itu. Wallah. Jadi itu bukan hadis, bukan juga perkataan ulama, tetapi lebih condong kepada perkataan yang yutadawal, tersebar di tengah mulut-mulut manusia, tapi tidak ada asalnya dari mana. Ya wallahu a'lam. Dan dalam Islam kita sudah dianjurkan untuk menuntut ilmu kemanapun. Dan para ulama terkenal dengan rihlah, ar-rihlah fi talabil ilm. Ini yang belum dikerjakan oleh jamaah, oleh kita. Ya, ar-rihlah fi talabil ilm. Artinya mengadakan rihlah, perjalanan untuk nuntut ilmu. Maksud saya mungkin rihlah kita outing kemana, ke Takisung, mengadakan kajian di sana, ya, atau kemana gitu, mengadakan kajian di sana. Itu boleh-boleh saja, para ulama pernah melakukan itu, ya. Nah, itu bisa diprogramkan nanti oleh pihak yayasan atau pihak mana, pihak panitia kajian. Silahkan, kita siap-siap saja. Ya. Baik, cukup kiranya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.